Bismillahirrahmanirrahim. Kita telah baca beberapa penjelasan terkait masalah mustadrak hakim. Nanti kita lanjutkan lagi, karena masalah mustadrak akan dibahas lagi beberapa paragraf setelah ini. Namun intinya, ya, jadi yang perlu dipahami, ya, jadi Bukhari Muslim itu memiliki standar khusus di dalam apa memuat, menulis kitab Sahih Bukhari Sahih Muslim itu. Ya, sehingga tidak semua hadis dimasukkan Bukhari dalam Sahih Bukhari. Tidak semua yang beliau ya sahih menurut Imam Muslim dimasukkan Sahih Muslim. Kata beliau tadi apa? Sudah kita baca, tidak semua yang aku anggap sahih aku masukkan, tapi yang ajim yang ada itu artinya standar khusus. Ya. Kemudian muncul orang menyatakan ada hadis-hadis lain ya yang semestinya dimasukkan Bukhari Muslim. Ya, di antaranya Imam Hakim rahimahullah dalam kitab Mustadrak Hakim ala Sahihain. Ya, maka dibantah kemarin. Ya. Seandainya seperti itu berarti mengharuskan Bukhari Muslim memasukkan hadis-hadis yang tidak standar keduanya ke dalam sebuah hadis itu maksudnya kemarin. Kenapa? Karena standar hakim Mustadrak Hakim itu jauh di bawah standar Bukhari Muslim itu intinya pembahasan kemarin. Ya. Kemudian kita sebutkan kemarin beberapa ucapan para ulama. Saya nukil dari Syaikhul Rahimahullah Ta'ala. Bahkan Adz-Dzahabi menyatakan wa yaraitahu lam alif. Nanti soal kita nukil lagi. Ya, ucapan beliau rahimahullah bagaimana yang sebenarnya isi dari kitab Mustadrak. Disebutkan ada tiga bagian. Ada yang sahih nanti soal kita baca berikutnya. Allah rahimahullah Ta'ala wa qad khurrijat kutubun katsiratun ala sahihain. Telah khurrijat, ada mustakhraj, ada yang membuat mustakhraj, ada kitab-kitab banyak yang membuat mustakhraj ala sahihain. Lihat di bawah, apa itu mustakhraj? Sebelum kita lanjutkan, kata Ahmad Syakir rahimahullah Ta'ala, wa maudu'ul mustakhraj, maudu'nya kitab mustakhraj itu adalah, kama qala al-Iraqi, an ya'tiyal musannifu ilal kitab, ya, seorang penulis mustakhraj, beliau sengaja ya mendatangkan hadis-hadis dalam satu kitab tertentu. Misalnya kalau mustakhraj Bukhari berarti beliau sengaja mendatangkan riwayat-riwayat Bukhari di kitab Sahih Bukhari, tetapi wa yukharriju ahadithahu bi asanida inafsihi, tapi dia keluarkan hadis tersebut dengan sanad-sanadnya sendiri. Min ghairi tariq sahibul kitab, tidak melalui jalan penulis kitab. Paham salah ya? Jadi beliau datang misalnya bikin mustakhraj Bukhari. Hadis Bukhari ini beliau berupaya untuk dapat hadis tersebut tapi tidak melalui jalan Bukhari. Gitu ya. Qala fayastami'u mahu fi syaihihi au man faqahu. Sehingga dia itu ketemunya dengan penulis kitab itu di syekhnya penulis kitab atau di syekh-syekhnya penulis kitab. Gitu ya. Misalnya hadis Bukhari meriwayatkan dari Qa'nabi misalnya. Dari Qa'nabi rahimahullah. Iya. Penulis mustakhraj tidak mau meriwayatkan hadatsani Bukhari an Qa'nabi atau an Bukhari an tidak, tetapi lewat orang lain an Qa'nabi, ketemu di Qa'nabi. Iya. Atau Qa'nabi dari Malik, ketemunya tidak di Bukhari, tidak melalui Bukhari, tidak melalui Qa'nabi, tapi nanti ketemunya di Imam Malik. Itu apa? Mustakhraj. Dia melihatkan hadis-hadis yang sama dengan hadis dalam kitab tertentu, tapi tidak melalui jalan penulis kitab. Itu mustakhraj. Paham salah ya? Nah. Itu banyak kata beliau. Kita mustakhraj banyak lah sahain. Qala yu'khadhu minha ziyadatun mufidah. Diambil dari kitab mustakhraj ini tambahan-tambahan yang berfaedah. Wasanid jayidah. Dan sanad-sanad yang jayidah. Apa contohnya? Sahih Abi Awana. Wa Abi Bakar al-Ismaili. Wal Barqani. Wa Abi Nu'aym al-Asbahani. Wa ghairihim. Itu mustakhraj. Ucapan beliau rahimahullah Ta'ala Ya, yu'khadhu minha ziyadatun mufidah wa asani jayidah. Jadi kitab-kitab musharrih ini kata beliau diambil ziyadah yang mufidah dan asanid jayidah. Saya bacakan apa yang sering saya nukil ke antum. Saya bacakan nasinya. Penanya menyatakan ini satu faedah penting. Kata penanya kepada Syekh Mukbil rahimahullah ta'ala, yang intinya saya baca dengan terjemah bebas. Di kitab Musakhraj dalam Al-Sahihain, dalam kitab Musakhraj Al-Sahihain, mungkin ada lafzah laisat indah. Mungkin ada satu lafaz yang tidak ada dalam Sahihain. Ada yang bikin Musakhraj Bukhari. Di lafaz Bukhari tidak ada, dalam kitab Musakhraj ada. Itu maksudnya. Boleh ada tambahan nih. Atau Musakhraj Muslim misalnya. Di Sahih Muslim tidak ada, tapi ada lafaz tambahan di Musakhraj Sahih Muslimnya. Fahal yurja'u fiha ila an-nazar am tutraku lihtimal annahu tarakaha li'indatin indah. Bagaimana? Ya, boleh minta bimbingan kepada Syekh. Apakah perlu kita teliti lagi? Kenapa kok Bukhari tidak meriwayatkan lafaz ini, kitab Mustakhraj Sahih Bukhari mengeluarkannya? Ada apa ini? Ya, diteliti. Ya, saya sudah tinggal nukil. Atau langsung kita tinggalkan aja. Iya, enggak usah. Karena Bukhari tidak meriwayatkan, walaupun ada lafaz dalam Tabar Mustakhraj, tidak kita anggap, kita tinggalkan. Kenapa? Karena bisa jadi Bukhari itu meninggalkannya karena ilat yang beliau tahu. Ya, ini sering nukil kan. Kalau ada satu lafaz yang tidak Bukhari Muslim, ya, itu bagaimana? Nah. Qala Syekh Mukbil rahimahullahu taala, balla budda minan nazar. Harus diteliti, ditelaah, dibahas. Hal hadhi ziyadah alati zidat fil mustakhraj. Iya, apakah ziyadah tambahan lafaz yang ada dalam kitab musharrah tadi? Halil ladzi zadaha yumathilu mal mazidha au arjah mimman lam yazidha fatukba. Amma idza kana marjuhan wa yatawaqqaf fihi wa turaddu. Intinya kita betul-betul lihat. Kan tadi kan mungkin misalnya Bukhari rahimahullah meriwayatkan hadis tersebut dari lewat jalan kaum Nabi, Sahih Mustakhraj meriwayatkan dari jalan kaum Nabi. Iya, kaum Nabi tidak meriwayatkan lafaz tambahan, tapi Sahih Mustakhraj meriwayatkan dari yang satu bab dari kaum Nabi ada lafaz tambahannya, gitu. Kata Syekh Mukbil, diteliti. Mana yang lebih kuat? Apakah yang lebih kuat itu adalah apa, rawi Bukhari atau rawi Mustakhraj? Gitu. Kalau ternyata rawi Mustakhraj itu lebih lemah, iya, lebih bawah, maka dianggap syadz. Iya, ditolak. Tapi kalau ternyata memang Sahih Mustakhraj itu rawinya lebih kuat daripada kaum Nabi, berarti diterima sebagai ziyadah thiqah. Begitu ya. Itu yang sudah sering kita baca itu dalam Muqtara di halaman 134. Ini Masya Allah, anak senang dari dulu sejak di Damaj baca ini. Masya Allah. Berikutnya. Kata rahimahullahu ta'ala, wa kutubun ukhar. Juga telah ada kitab-kitab lain, iltazama ashabuha sihataha, yang penulisnya telah beliltizam, berniat, bertekad untuk memasukkan hanya hadis-hadis sahih. Jadi niatannya, iltizamnya sama dengan Bukhari Muslim, hanya memasukkan hadis-hadis sahih. Ada kitab-kitab lain yang penulisnya ashabuha, para penulisnya bertekad beriltizam untuk hanya masukkan hadis sahih. Ibnu Huzaimah, Ibnu Hibban al-Busti, qala wa huma khairun min al-mustadrak bi katsir. Nah. Dan keduanya sahih, Ibnu Huzaimah, sahih Ibnu Hibban, itu khairun minal musadrak, lebih bagus daripada kitab musadrak bikathir, lebih bagus, banyak lebih bagus daripada musadrak. Juga wa andafu asanid wa mutunan, ya, dan lebih bersih sanadnya dan lebih bersih matanya dibandingkan kitab musadrak. Derajat apa Sahih Ibnu Huzaimah dan Sahih Ibnu Hibban itu di atas Mustadrak dari sisi sanad dan dari sisi matan. Kemudian kedua, ikhwan rahimakumullah, terkenal Mutasahil. Di dalam muqtar yang juga beliau rahimahullahu taala pernah menyatakan tentang ayyuhuma tarajjal al-akhar, man lebih rajih, Ibnu Huzaimah atau tilmidnya Ibnu Hibban. Ibnu Hibban muridnya di Ibnu Huzaimah. Qala rahimahullahu ta'ala, la syakka, tidak diragukan lagi dari rahimahullah, anna Ibnu Huzaimah arjah. Huzaimah gurunya lebih kuat. Wa anna Ibnu Hibban tawassa'a fil qa'idah. Dapat Ibnu Hibban nanti kita baca setelah ini. Itu lebih luas dalam kaidahnya sehingga beliau kadang mentausik majhudin. Qala, ini wa in kana qad syaraka syaikhahu fi tawthiqil majhudin. Ini di sisi tasahul keduanya di antara ini. Walaupun keduanya, ini walaupun beliau Ibnu Hibban itu iya ngikut syekhnya, ngikut Ibnu Huzaimah dari satu iya ketergelinciran mentausik majhudin. Mensikahkan orang-orang majhul. Ini dikatakan mutasahil karena kadang terjatuh dalam tausik majhudin. Tetapi kata rahimahullahu taala, fa sahih Ibnu Huzaimah yu'tabar arjah min sahih Ibnu Hibban. Kalau di sisi lebih utama, sahih Ibnu Huzaimah itu teranggap arjah, lebih rajih daripada sahih Ibnu Hibban. Nah. Itu di halaman 144 dalam kitab Muqtarah. Siapa tahu antum punya. Di halaman ke-127, Syekh Rahimahullah juga ditanya tentang masalah ya, Hakim Ibnu Hibban, Tirmidzi dan lainnya. Kata Syekh Rahimahullah ta'ala, amma Ibnu Hibban fatasahuluhu fi ma yakhtassu bil majhulin. Adapun Ibnu Hibban, tasahul Ibnu Hibban itu terkait khusus terkait dengan majhulin. Ingat ya, antum sudah belajar apa itu majhul. Majhul hal, majhul ini ingat ya. Ini pentingnya kita belajar dari awal. Qala waqa'idatuhu waqa'idatu syaihihi Ibnu Huzaimah ma'rufah. Kaidah beliau dan kaidah gurunya yaitu Ibnu Huzaimah ma'rufah. Kama fi muqaddimah li Salim Mizan lil Hafidz Ibnu Hajar sebagaimana dalam Risal Mizan karya Al Hafidz Ibnu Hajar. Apa itu kaidah keduanya? Annahuma yuwathiqani majhul. Keduanya mentauthiq orang majhul. Itu saja tausiah. Itu kaidah keduanya. Iya, beliau dan gurunya Ibnu Huzaimah yuwathiqani majhul. Qala kata Syekh rahimahullah, kata Syekh Abdul rahimahullah, wa ala hadza banaya amalahuma bi sahihaihima. Nah, dan di atas kaidah ini mereka membangun amal mereka dalam sahih keduanya. Sehingga kadang di sahih Ibnu Huzaimah ada yang dhaif, di Ibnu Huzaimah ada yang dhaif, karena ini punya asal kaidah yang majhul pun kadang ditausi sehingga akhirnya mensahihkan hadis yang dhaif. Karena dibangun kitab keduanya di atas itu. Keduanya membangun dan menulis kitab keduanya di atas kaidah tadi. Kadang mentausik majhul. Namun ikhwan rahimah dan rahimahkumullah, tidak saya baca semua. Bagaimana seorang adik mengajari kita, mengakui kebaikan yang lain, kelebihan yang lain. Kata Syekh rahimahullah, walakin sahih Ibnu Hibban yu'tabar marji'an minal maraji'il kabirah mufidah. Tapi kata rahimahullah, sahih Ibnu Hibban, walaupun itu yang kita tahu, kekeliruan beliau, tasawuf beliau, tetapi kata beliau Ibnu Hibban teranggap sebagai marja' referensi yang besar, yang berfaedah. Walakin sabi hibban yu'tabar marji'an minal maraji' kabir mufidah. Tetapi tadi wa akhtauhu bi mas'ali tawfiqil majhul wa tasih hadis majhul la yam bagian yutaba'a. Tetapi kegelinciran beliau, kesalahan-kesalahan beliau dalam masalah mensikohkan orang majhul, mensahihkan hadis orang majhul tidak boleh diikuti. Ya, juga wa tasahuluhu fi badil hadis. Tasahul beliau dalam sebagian hadis allati min turuq ibadil rijal. Ya, yang beliau mensahihkan hadis-hadis yang sebetulnya orang-orang tidak pantas disahihkan juga la yutabang adaiha. Kesalahannya yang diikuti. Tapi kalau kitabnya diakui adalah marja. Ya, nama marja kabirah mufidah kata beliau. Rahimahullahu ta'ala. Walhamdulillah di zaman kita sekarang. Ya, Syekh Muhammad Al-Bani rahimahullahu ta'ala. Telah berkhidmah. Beliau tahqiq. Iya. Berapa jilid lupa anak. Ibn Hibban beliau tahqiq. Masya Allah. Faedah. Sekarang apa namanya kita tahu bagaimana apa namanya sahih atau daifnya Syekh Ibn Hibban dibantu oleh Syekh Al-Albani dengan tahqiq Ibn Hibban untuk melihat nanti itu di antara marji' yang ada. Wallahu a'lam bissawab. Assalamualaikum.